Allahu Akbar. Ustaz, apa sih arti ikhtilat itu? Ikhtilat, campur aduk laki-laki perempuan. Namanya ikhtilat. Pakai to. Ikhtilat. Ikhtilat. Artinya campur aduk laki-laki perempuan. Di sini tidak dicampur. Ada laki-laki, ada perempuan. Di sini juga tak dicampur. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi ada yang bingung. Aku ini laki-laki apa menurutnya? Itu namanya ikhtilaf. Tapi kalau ujungnya ikhtilaf, pakai fa, ikhtilaf artinya berbeda pendapat. Contohnya berbeda pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Hambali bismillahnya sir, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu namanya ikhtilaf. Jadi kami ikut yang mana Pak Ustaz? Saya ikut yang bismillah jahar. Maka kalau saya jadi imam, saya baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau saya sholat di Masjidil Haram, imamnya baca sir, karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Sudah tahu orang Melayu rengat, Indragiri Hulu, Lirik, Air Molek, bermazhab Syafi'i. Kerajaan Indragiri dulu mazhabnya Syafi'i. Maka kita ikut mazhab Syafi'i. Ikut saja. Yang paling enak jadi makmum. Diam aja. Cangkeme ku orang. Apa hukumnya isbal, Pak Ustaz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana kain di bawah mata kaki masuk neraka. Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau di bawah mata kaki sombong, baru masuk neraka. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Sunani dalam kitab Subulus Salam. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka saya pakai pendapat ulama, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Bagi kawan-kawan yang sudah motong, kawan-kawan yang sudah motong kaki celana, jangan disambung lagi. Biarkan aja. Jangan kelahi antara yang sudah motong dengan yang belum motong. Kalau antara yang sudah motong dengan yang belum motong kelahi, kalau antara yang motong kaki celana dengan yang enggak motong kelahi, yang ketawa yang enggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah, enggak usah kelahi. Pak Ustaz, suami saya ikut pengajian yang suka pindah-pindah masjid dan jarang pulang. Berarti namanya Bang Toib. Sementara di rumah saya punya anak kecil. Saya mau sholat nunggu anak saya tidur. Pekerjaan suami saya tukang nakik. Setelah ikut pengajian, suami saya jarang nakik karena jarang pulang. Apakah benar yang dilakukan suami saya ini, Pak Ustaz? Apa hukumnya nakik dikasih tatal? Apa tatal? Hah? Kulit kayu ditambah beratnya. Oh, yang setahu saya ini kulit kayu terlampau ringan. Yang mantap itu batu bata. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam pasar. Lalu Nabi melihat ada makanan. Nabi masukkan tangannya ke dalam. Ya sahibat ta'am, hei penjual makanan, iki opo? Apa nih? Yang di dalam nih apa? Kenapa yang di luar kering, yang di dalam basah? Lalu pedagangnya ngomong, asobahul mator, kena hujan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu bukan golongan kami. Siapa yang mencampur gotah karetnya dengan kulit kayu, dengan batu kerikil, dengan batu bata, maka di akhirat dia akan cari orang yang dia tipu di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah ketemu. Wa may yalul, siapa yang curang, ya'ti bima walla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Siapa yang curang, di akhirat dia akan memikul kecurangannya hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang mikul kambing karena dia curang ngitung kambing zakat. Nanti di akhirat ada yang mikul karet, gotah pakai tatal tadi. Nanti di akhirat ada yang mikul salalawo bakwan karena makan tiga bayar satu. Bagaimana nih Pak Ustadz, ada orang yang datang ke rumah-rumah, pindah ke masjid ini, pindah ke masjid ini. Ini jamaah tabligh dari India. Kalau diharapkan India tabligh akbar seperti ini, enggak bisa. Di India enggak bisa tabligh akbar seperti ini. Karena kalau tabligh akbar seperti ini, akan datang Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Mithun Chakraborty, Hema Malini, Kabika Chikabigam, Kuchkut Kotahe. Lalu mereka pun datang bawa aca-aca ke hal hetiket tuhin. Maka oleh sebab itu dakwahnya dari pintu ke pintu. Yang membuat dakwah ini namanya Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, ngetuk pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke hal hetiket. Ke hal he, apa kabar? Pripun kabare apik wis perang-perang dino ora teko kene. Lalu mereka ajak ke masjid. Kamu mampu? Iya. Ada uang? Iya. Ayo kita keluar 3 hari. Kamu kaya? Iya. Ayo kita keluar 40 hari. Kamu kaya? Iya. Ada amirnya. Maka jangan hitung kasuistik, kasus-kasus. Abdul Somad ngeceramahi orang yang sudah baik. Abdul Somad ceramah sama orang yang sudah baik. Tapi ada orang-orang preman-preman yang belum ke masjid, yang di rumah saja, yang main biliar, yang berzina, menceramahi siapa? Inilah jamaah tabligh. Mereka tidak pernah menyebut dirinya jamaah tabligh. Orang yang ngejek. Apa tuh jamaah tabligh? Apa tuh jamaah kompor? Apa tuh jamaah macam-macam? Nah, jadi jangan karena beli jam Rolex palsu satu kali lalu mengatakan semua jam Rolex palsu. Kasus tidak bisa dihukum generalisir. Ini gerakan di India. Sebagai suami, apakah wajib memberitahu istri jika kita ingin membantu orang tua atau keluarga atau saudara kita? Wajib kalau dia anggota ikatan suami takut istri. Kewajiban suami adalah hak istri. Ada 5. 1. Makan. 2. Pakaian. 3. Pendidikan. 4. Tempat tinggal. 5. Perhatian. Saya ulang sekali lagi. Kewajiban suami adalah hak istri 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau itu sudah kau kasihkan full penuh, maka tidak lagi kau perlu lapor. Jangan lapor. Ini komandan apa bini? Oleh sebab itu maka berikan hak istrimu. Tapi kalau kau tidak berikan hak itu, ingat, kau sudah baca sifat taklik ketika selesai akad nikah. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar 50 makan jantung rotak sopik kepadanya akunan. Hati-hati, jangan bapak macam-macam, karena ibu sudah dijaga oleh negara. Ustaz, benarkan ya tidak, benarkah yang tidak buat dan tidak disuruh Nabi itu adalah bid'ah? Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Oh, ini definisi siapa yang buat. Ini saya kasih contoh ya. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Abu Hurairah Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 2000 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana cara ngitung 2000? Dibuat simpul tali 2000, diikatnya 2000 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekarang saya tanya, ada enggak Nabi pernah ngajarkan, "Hai orang beriman, sebelum kau tidur malam, ambillah tali, buat 2000 simpul tali." Enggak ada itu. Itu murni perbuatan Abu Hurairah. Maka kalau pakai tadi definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka karena berani-berani membuat zikir 2000 sebelum tidur. Maka definisi ini enggak benar, enggak betul. Abdurrahman bin Auf, kalau dia pulang, dia baca ayat kursi di 4 pojok rumahnya. 1, 2, 3, 4, dia baca 4 pojok. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abdurrahman bin Auf melakukan bid'ah. Maka Imam Syafi'i membagi 2, perbuatan yang tidak dilakukan Nabi tapi masih bisa dipayungi dalil Quran dan Sunnah, maka dia tidak bid'ah, maka bukan bid'ah. Oleh sebab itu, bid'ah adalah perbuatan yang tidak ada dalilnya. Bid'ah, perbuatan tidak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya, maka kita tidak boleh membid'ahkan sembarangan. Bid'ah, tidak boleh selama masih ada dalilnya. UAS, UAS itu ujian akhir semester. Apa hukumnya anak yang dinikahkan bukan bin orang tua kandungnya? Karena yang menikahkan anak ini adalah wali dengan orang tuanya sudah meninggal. Kalau ada unsur tipu di dalamnya, maka ghisy, tipu, bohong, dusta, bisa tidak sah. Oleh sebab itu, maka sesuaikanlah. Udu'uhum li'abaihim, nikahkanlah menurut nama bapaknya. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, jangan kau katakan Zaid anak Muhammad, tapi sebutlah nama bapak kandungnya, Zaid bin Harisah. Karena bapak kandungnya, udu'uhum li'abaihim. Bapak kandungnya kami enggak tahu, Pak Ustaz. Bin Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah. Jangan bilang bin Abdul Somad. Pak Ustaz, berapa jumlah rukun sholat? Apakah khusyuk dan tumakninah termasuk dalam rukun sholat? Menurut mazhab apa? Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Maka menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat itu 13. Yang bingung tentang fikih, beli fikih mazhab Syafi'i bahasa Indonesia, ditulis alumni Al-Azhar, namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid, tamat Al-Azhar tahun 1935. Harga bukunya 40.000. Kalau naik saya enggak tanggung jawab. Harga sendal 400.000, harga buku 40.000. Beli buku. Alhamdulillah Pak Ustaz, bukunya sudah saya beli. Udah baca, masih sampul plastik. Ada orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatmu ulang sampai 3 kali. Sholatmu ulang. Kenapa Nabi suruh sholat ulang, sholat ulang? Karena tidak ada tumakninah. Mesti ada tumakninah. Orang yang baca tasbih pasti ada tumakninah. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kenapa orang bisa salat tidak ada tumakninah? Karena mulutnya tidak membaca. Apakah Nabi itu kalau salat mulutnya membaca? Ya, karena Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabil hayati, karena saya lihat jenggotnya bergoyang. Jenggot Nabi bergoyang karena dagunya bergoyang. Maka jangan sholat diam saja. Ini ada orang sholat diam. Diam, tengok-tengok ke atas. Imam baca surat, lalu makmum baca tasbih. Imam baca surat, kok makmum baca tasbih? Rupanya lupa. Imam baca surat, lupa. Lalu makmum baca tasbih. Kalau imamnya lupa, disambung. disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uhiddat lil kafirin. Mestinya uhiddat lil muttaqin. Ini sambung. Kalau enggak bisa disambung, diam aja. Jangan bilang subhanallah. Di situ harus ada nyambung. Ini imamnya, diulang lagi sama imam. Wasari'u, datang yang belakang. Wes kul huwai mas. Jangan. Karena sholatnya bisa batal. Sholat kalau sampai ada dua suku kata bukan bahasa Arab, batal. Kul huwai mas. Oh, batal. Makmum baca tasbih. Jadi yang kurang paham itu yang mana Pak Ustadz? Imamnya kurang hafal, makmumnya kurang paham. Lalu apa sikap imam? Wes kul huwai. Insyaallah Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya nak bertanya, di desa tetangga sebelah kami banyak bencong dengan kedok salon, dan sangat miris sekali saya lihat kebanyakan masyarakat di sana cuek, dan perangkat-perangkat serta ulama setempat pun tak ada penegasan. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Di mana tempat pengajian? Sana. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Makanya Nabi ketika melihat ada seorang laki-laki dihiasnya tangannya pakai inai, laki-laki pakai inai, maka kata Nabi, asingkan dia ke Naqi, tempat makam Baqi, tempat pengasingan Naqi. Maka yang punya bibit-bibit ini harus direlokasi. Harus dibuatkan programnya, Pak Camat buatkan program, nama programnya Be a Man. Biayanya dari CSR Pertamina. Program Be a Man. Buatkan di sini acara, ada kolam di situ buat berenang. Hadirkan guru taekwondo dari Jepang. Hai! Hai! Hai! Sampai dia. Bagaimana kalau dia sampai maaf melakukan hubungan kelamin sejenis? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu menangkap orang sampai melakukan hubungan kelamin, perbuatan umat Nabi Lut, homoseksual, kaum Sodom, faqtulul fa'il wal maf'ul, yang melakukan, yang menjadi korban, sama-sama dihukum pancung. Ojo dikeplai patennya. Karena kami wong cilik yang tak punya wewenang. Saya sudah sampaikan. Kalau di akhirat nanti saya ditanya malaikat, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang LGBT? Sudah ya Allah. Itu videonya ada. Apa kewajiban anak menantu sama dengan kewajiban anak kepada orang tuanya? Apalagi mertuanya seorang janda. Kau laki-laki menikah sama perempuan. Betul? Iyalah, masa laki-laki nikah sama laki-laki? Emang laga pedang? Laki-laki kau menikah dengan anak perempuan. Perempuan yang kau nikahi itu bukan kau jumpa di tong sampah di tepi jalan. Dia dikandung perempuan 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan anak itu. Tiba-tiba kau pinang dia hanya dengan seperangkat salat dan kitab suci Al-Quran. Kenapa dia mau menikahkan anaknya kepada engkau? Karena Allah menyuruh. Maka kalau kau dibesarkan orang tuamu, karena memang itu orang tuamu, tapi sekarang dia adalah mertuamu yang ikhlas memberikan anak gadisnya kepada engkau, padahal engkau pun susahnya minta ampun. Oleh sebab itu maka kau muliakan dia, kau hormati dia. Saya sudah bernazar kalau punya anak, apa punya bini. Kalau saya punya uang, akan menunaikan umroh. Tapi ketika ada uang tersebut, rumah ibu saya butuh renovasi. Harus pilih yang mana Pak Ustadz? Maka rumahnya itu tengok dulu. Kalau rumahnya itu kira-kira masih layak rumahnya, maka kau umroh. Tapi kalau rumahnya itu sudah miring tiangnya, sudah hampir sujud sahwi. Datang anak main-main balon di situ, meledak balon, terbang dia. Maka yang lebih cepat mesti alal faur, maka uang 30 juta untuk umrah tadi kau tegakkan tiangnya, insyaallah kalau kau muliakan orang tuamu langsung dibalas Allah Ta'ala cash and carry. Kau bahagiakan orang tuamu, kau senangkan orang tuamu, maka kau akan menjadi raja. Siapa yang ingin rezeki melimpah ruah, maka senangkan hati orang tuanya. Allahu Akbar. Bagaimana cara kita melanjutkan sholat Jumat yang batal, sedangkan kita untuk melanjutkan waktu sholat sudah selesai? Ya sholat zuhur lah. Imam sedang sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang angin puting beliung. Ditahan sudah biru mulutnya. Akhirnya tempat wudhu jauh pula, diputar keran satu, keluar tanah liat. Akhirnya pindah ke satu sumur, barulah dia berwudhu. Begitu sampai ke masjid, sampai di masjid imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tipis betul lah pergaulan kau imam. Kenapa lah tak kau tunggu aku agak 5 menit lagi. Lalu sholat apa dia? Sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Pak Ustaz, tolong jelaskan pada kami tentang peringatan hari besar Islam, Maulid Nabi. Apakah itu bid'ah, Pak Ustaz? Ketika Nabi Musa alaihissalam selamat sampai ke Palestina, tenggelamlah Fir'aun di Laut Merah, maka Musa berpuasa. Puasanya itu disebut puasa Asyura. Maka Nabi Muhammad pun puasa Asyura, kita pun puasa Asyura, diulang tiap tahun. Kenapa diulang tiap tahun? Karena bersyukur atas selamatnya Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Kalau selamatnya Musa disyukuri, ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Musa. Apa dia? Selamatnya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maulid bukan hanya 12 Rabiul Awal. Orang-orang Melayu Indragiri Hulu saat mengayun anak akikah maulid, Marhaba ya nur. Dibacakan marhaba. Marhaba artinya selamat datang, wahai cahaya mata kami, selamat datang. Dulu orang marhaba menyambut, marhaba ya Muhammad, marhaba ya Muhammad. Sekarang marhaba, marhaba, keluar bayi. Maulid, maulid berzanji, maulid simtud durar. Maulid itu isinya apa, Pak Ustaz? Apa isi maulid itu, Pak Ustaz? Isi maulid dua. Yang pertama, solawat Nabi, muji-muji Nabi. Yang kedua, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirilah tabligh akbar mengenang Syekh Albani. Mengenang Syekh Albani boleh, mengenang Nabi Muhammad kenapa tak boleh? Mengenang wali-wali Allah mengapa tak boleh? Selama di dalamnya tidak ada perbuatan maksiat. Maka kata Imam An-Nawawi, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi, hukum maulid itu mubah, boleh. Isinya apa? Baca Quran, kata sambutan, baca maulid sejarah Nabi, ceramah, makan. Kalau ada. Kalau tak ada, makan angin lah. Bagaimana hukumnya setelah tahiyat akhir membaca, membuka tangan kanan, salam kiri, membuka tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya buka? Saya kalau ada 3 pendapat, saya sebut 3. Kalau ada 6, saya sebut 6. Ada yang 3 pendapat. Contoh, bismillah. Bismillah 3 pendapat. Pendapat pertama Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat kedua Hambali, Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat ketiga Maliki, enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi ada yang 6. Yang mana yang 6? Letak tangan. Mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab kedua, mazhab Syafi'i, di atas jantung. Allahu Akbar. Mazhab Maliki di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2, lepas saja. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani di atas dada. Allahu Akbar. 6. 1 2 3 4 5 6. Kalau 3 saya sebut 3, kalau 6 saya sebut 6. Tapi masalah buka tangan hanya satu mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada mazhab pertama buka kanan, tutup kiri. Tak ada. Tak ada buka tutup. Yang buka tutup dulu sini waktu semen. Alhamdulillah bisa mendengar ceramah Ustaz kali, semoga puas selalu dalam lindungan. Amin. Ayah saya seorang penakik aktif. Oh, perokok, penakik pula. Ayah saya seorang perokok aktif. Sebelum saya lahir beliau sudah merokok. Saya umur 30 tahun. Artinya ayah saya sudah merokok 30 tahun. Saya ingin sekali jika ayah berhenti merokok. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Nanti kalau dia meninggal berhenti. Jangan menasehati ayah. Mentang-mentang sudah ngaji, jangan pulang dari sini panggil. Ya, sini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, bukan begitu caranya. Ya. Ayah mau dengar ceramah Ustaz Somad enggak? Ini. Coba dengar ya. Dengar ya, ya. Pak Ustaz, bagaimana supaya ayah saya berhenti merokok? Tenang aja, nanti ayah kau mati berhenti tuh. Aku tuh gitu deh. Dengarkan aja ceramah. Dengarkan ceramah-ceramah Ustadz yang ada di internet itu. Saya tidak menanyakan kenapa Uwas tidak berjenggot. Tapi yang mau saya tanyakan, benarkah Aisyah berkata jika orang memiliki jenggot lebih tampan? Karena saya pernah dengar ada hadis seperti itu. Tak tahu saya. Yang jelas menurut mazhab sebagian ulama mazhab Syafi'i, jenggot itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka siapa yang berjenggot silakan. Jangan mengejek yang berjenggot tak berjenggot. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan ngejek. Aku tengok kau berjenggot ni macam kambing. Datang yang berjenggot, aku wedus sampean anjing. Oh, berkelahi, bertumbuk, bertinju. Yang berjenggot silakan. Yang berjenggot silakan. Yang tak berjenggot maka belilah minyak kemiri, gosok-gosokkan. Yang berkelahi gara-gara jenggot. Ada berkelahilah Korea Utara sama Korea Selatan. Bertengkar Korea Utara sama Korea Selatan, dibawa ke pengadilan internasional Den Haag Belanda. Ditanya sama hakim, kenapa kalian berkelahi? Karena rudal Scud. Kenapa kalian berkelahi? Karena bom atom. Tiba-tiba datang pengadilan internasional dari Indonesia. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara jenggot. Datang kata hakim, pergi balik sana. Makin banyak aja kertasnya. Apa hukumnya membaca bacaan Quran di HP smartphone? Terkadang HP tersebut dibawa ke kamar mandi. Kalau Quran ini dibawa ke kamar mandi tak boleh. Bawa Quran ini ke dalam WC tak boleh. Karena dia zahir nyata, ada dia nampak. Tapi kalau HP itu, kalau muncul tulisannya Quran digital, hidup dia, dalam keadaan hidup, dibawa ke kamar mandi tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan off, mati boleh. Off, gelap, tak ada dia, boleh. Mana dalilnya? Ada dalam fatwa ulama Saudi Arabia, boleh. Lalu ada orang yang bertahan, gak boleh Pak Ustaz, kan dalamnya ada Quran. Di dalam kepala ini kan ada Quran. Ada Quran. Walaupun tak 30 juz, tapi juz, janganlah dipotong. Di dalam kepala ini ada Quran. Dan kalau saya mau masuk WC, apa saya keluarkan otak saya? Enggak, dia boleh dibawa ke dalam WC karena dia tak nampak. Yang tak boleh itu di dalam WC. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak boleh. Bawalah HP yang ada smartphone. Saya ingin tanya, apa benar mencuci masak sebagainya tidak termasuk kewajiban istri? Jadi kau mau apa? Melainkan adalah kewajiban suami. Jadi apa saja hak-hak istri dan kewajibannya Pak Ustaz? Ini buran enjong. Suami ketika Aisyah datang menghadap, ketika Fatimah datang, nama anak Nabi Fatimah apa Aisyah? Fatimah. Fatimah nama suaminya Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kasihlah aku pembantu. Itu kan banyak budak-budak hasil rampasan perang Badar untuk menimba air, untuk membuat adonan tepung gandum, karena tanganku capek. Kira-kira waktu itu Fatimah menimba air atau tidak? Yang menimba air Fatimah, yang membuat tepung adonan gandum Fatimah. Jadi istri itu tetap bekerja membantu suami. Tapi kalau suami itu kaya, dibuatkannya lah pembantu satu orang khusus untuk menimba air aja kerjanya. Yang satu membuat tepung, sampai memotongkan kuku pun ada satu pembantu. Mengorekkan telinga ada satu orang. Maka pikirlah baik-baik. Sedangkan anak Nabi Muhammad saja pun menimba air dan buat adonan gandum. Maka apalagi kita. Tapi kalau bapak kaya, duit banyak, maka carilah pembantu untuk memasak, untuk macam-macam. Itu makanya kadang bapak-bapak itu ditengoknya istrinya susah, dibilangnya sama istrinya, istriku mau beban kau ringan? Mau bang, ku cari satu lagi ya. Janganlah marah bu, peace. Berdosakah kita memarahi ayah? Ini banyak betul yang memarahi ayah. Ada dua orang dah. Yang satu tadi karena merokok. Ayah jalan benar, tak boleh ayah kalian marah-marahi. Wa in ja'adaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu itu mengajak engkau untuk mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh sama dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kau tetap bergaul dengan baik. Marah-marah tak boleh. Ya. Ayah mau dengar ceramah enggak? Mau, mau. Ini dia ya ceramah. Apa isi ceramahnya? Tunggu sebentar kuhidupkan ya. Ya. Hai kalian yang tua-tua, tobatlah. Neraka jahanam tempat kalian. Siapa ini? Ustaz Somad ya. Ini ku tengok Ustaz kau ni sesat ni. Tak apa-apa dia marah sama saya. Tunjukkan aja video saya. 31.380.900 rupiah. Inilah yang payah nyimpannya ni. Hasil perolehan kotak malam ini 31.380.900 rupiah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah, apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah ganti pada orang yang bersedekah dan yang tak bersedekah. Allahumma ati mumsikan talafa, beri kebinasaan pada siapa yang tak bersedekah. Itu bukan saya, doa malaikat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka bersedekahlah, keluarkan kotak lagi. Bagaimana hukum dosa memberi makan anak istri, santunan anak yatim, memberi bantuan masjid, tapi hasilnya dari tuyul? Dulu waktu saya kecil-kecil, waktu saya kecil katanya kalau ada orang di kampung itu betuyul, maka ambil kacang hijau, letakkan depan pintu. Nanti tuyul itu pas lewat itu pleasure. Udah dulu letakkan air, nanti tuyul tuh asik main, akhirnya terbit matahari tak jadi deh. Itu tuyul dulu, tuyul bodoh. Jadi kalau ada orang punya pesugihan, babi ngepet, tuyul, hantu, nyiblorong, suster ngesot, maka duitnya banyak, dia pakai pergi haji umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tertidur jemaah. Tak ada gunanya berangkat. Zaduka haram karena kau berangkat dengan uang haram. Oh, akhirnya disantuninya anak yatim. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Streamingnya mana? Streamingnya. Selamat ya. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Thayyib artinya suci. Thayyib suci. Sekarang dirubah orang thayyib tak pulang-pulang. Berkata talak dalam hati, apakah nikah yang dijalani sah? Dan talak sudah diucapkan lebih dari 3 kali harus mengucapkan harus nikah ulang di mana saksi? Talak dalam hati, tak keluar dari mulutnya. Ditengoknya bininya sedang merungut. Tapi tak keluar mulut. Itu tak jatuh. Yang jatuh talak itu talak. Itu jatuh. Atau disuruhnya, pulanglah kau. Kalau perempuan, kalian yang baru-baru nikah atau yang sudah lama nikah dan suami kalian berkata, pulang kau sana, itu namanya tolak sirotnya, sirot kinayah, kata-kata kiasan. Pulang kau sana, jangan pulang, tanya dulu, maksud lo? Kalau niat dia niat cerai, maka jatuh tolak satu. Tapi kalau tak ada niat cerai, makanya kalian perempuan harus ngerti fikih nikah. Pulang kau sana, maksud apa abang-abang? Tolak satu apa nyuruh pulang? Enggak, maksudnya pulang aja. Itu gunanya kalian ngaji, ngaji, ngaji. Siapapun ustaznya datang, ngaji. Masukkan anak-anak sekolah, biar paham. Dah, bagaimana Pak Ustaz kalau orang talak tiga? Apakah harus mengucapkan nikah ulang? Hatta tangki'a zawjan ghairah. Istrimu yang sudah kau jatuhkan talak tiga, lalu kau mau balik lagi, maka tak boleh sebelum dia nikah dengan orang lain. Maka jangan sembarangan. Kalian yang laki-laki jangan emosi, sikit-sikit, jangan, tak boleh. Tenang, jangan. Kalau sudah sampai tiga, tak ada lagi. Macam tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi carun tak lama. Bagaimana sebelum azan berkumandang kalau kami mengaji dulu? Mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Mantap. Carilah yang agak panjang sikit. Kemudian azan telah dikumandangkan, tapi jamaah tidak ada satupun. Kemana orang-orang lirik tak datang? Apakah komat dikumandangkan dan bagaimana yang azan tadi menjadi imam? Dan gimana nanti niatnya imam adaan atau kodoan? Kalau kau sudah azan, kasih waktu. Itu buat jam 15 menit setelah azan ikoman. Kalau di Masjidil Haram setengah jam, buatlah 15 menit. Mana tahu ada yang sedang nakik gotah, belum kering lagi karet yang dicampurnya batu bata tadi. Nanti setelah dia sampai, barulah qomat. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan, Pak, silakan. Baik. Dia yang azan, dia qomat, dia juga maju jadi imam. Masih syukur tuh, ada makmum silent. Ada tak ada makmum sama sekali. Sudah 15 menit tak ada dia iqamat, dia maju. Usolli fardhus subhi raka'ataini adaan imaman. Sudah jelas-jelas tak ada makmum, imaman juga ada. Allahu akbar. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma adina fi man hadait. Mungkin sedang batu, Mam. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Begitulah nasib imam sekarang. Kalau sampai masjid itu kosong, tak ada orang salat berjamaah, istawalan alaihimu syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Maka jangan heran kadesnya kesetanan, RW-nya kesetanan, RT-nya kesetanan. Kenapa? Meninggalkan sholat berjamaah. Jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Allahu Akbar. Allah. Tengok subuh besok. Bagaimana menjadi imam tapi bacaannya tak paseh? Hurufnya fa, kadang dibacanya wa. Masih syukur fa ke wa. Ada fa. Baca'alahum. Icaca Rasulullah. Makanya sekolahkanlah anak sekolah agama. A'u. Apa pula a'u? A'u. A'udzu billah. Apa cu? A'udzu billahi minas syaiton. Apa syaiton itu? Syin, syin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka belajarlah. Kadang kalau saya sedang musafir sholat di pinggir jalan, sholatnya di masjid, bukan pinggir jalan. Sholat di masjid pinggir jalan, begitu selesai sholat, kenapa dia yang maju pak? Pak, kenapa dia yang maju? Masih syukur dia mau maju pak Ustaz. Kalau dia tak ada, tak ada orang sholat sini. Makanya diangkatlah imam. Mana bisa kami angkat imam pakai CPNS? Tak usah pakai CMS. Jadi Honda. Honor daerah. Angkatlah dia. Allahu Akbar. Kita tengok nanti pengangkatan. Bagaimana kalau kita mau mandi wajib? Baru jam 10:30. Apa cerita mandi wajib? Tenang, tenang. Bagaimana kalau kita mau mandi wajib? Apakah kita wudu terlebih dahulu? Begitu sampai ke dalam kamar mandi, idza staiqadha ahadukum min nawmihi, kalau kamu bangun tidur, fala yukmis, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana, li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi nginap di hotel mana. Cuci dulu. Habis kau cuci tangan, ini yang dilakukan Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah cuci tangan basuh kemaluan. Setelah itu barulah berwudu, basuh muka, kumur-kumur, keluar hidung, istinsyaf, matmadah buat hidung. Setelah itu barulah basuh muka. Setelah basuh muka, basuh tangan. Setelah itu kepala. Kepala agak basah-basahkan sedikit supaya jangan sampai terkejut kulit kepala waktu disiram air nanti. Setelah itu telinga, habis itu kaki, siram dari bawah. Siram dari bawah. Tadi pagi waktu kami mandi di Sungai Batang Gangsal, ada pula kawan-kawan ini lah ngetes-ngetes saya. Ustaz Somad, kaki duluan atau mana duluan? La ilaha illallah. Kalau di tepi sungai itu serahlah. Kosal topu kemarinnya. Kawan-kawan itu mau ngetes-ngetes saya aja. Itulah indahnya berkawan, Masya Allah. Bagaimana saudara kita meninggal dunia kalau dingajikan Yasin kan 7 hari, 40 hari, 10 hari, 100 hari, pakai 1000 hari. Apakah kami berdosa Pak Ustaz? Kalau orang mati, maka dia diuji di kuburnya 7 sampai 40 hari. Kata Imam Atha, Nabi, sahabat, tabi'in. Yang ngomong ini tabi'in, namanya Imam Atha. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. Itulah yang dilakukan orang 7 hari. Yang mau buat silakan. Yang tak mau buat tidak apa-apa. Tidak wajib, tidak sunat, tidak sunat muakkad. Bersedekah hukumnya bagus. Bersedekah makanan. Sampai enggak makanan ini Pak Ustaz. Bagus. Ya Rasulullah ummi matat, makku mati, apa tasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tak sodak bersedekahlah engkau. Ayu sodakotu abdol. Apa sedekah yang paling abdol? Sakyul mak, ngasih air minum. Itu maka dikasih 3 botol. Yang bagus sedekah air minum. Kau pernah sedekah air minum untuk emakmu? Tak pernah Pak Ustaz. Tak pernah kau berikan air minum botol? Enggak pernah Pak Ustaz. Lalu apa kau kasih? Sumur bor Pak Ustaz. Mantap. Bisa orang berwudu, bisa orang mandi di situ. Ah, ini bagus. Jadi mengenang, terserah mau kapan saja bersedekah baca Quran. Saya Pak Ustaz, istri saya sudah meninggal, asalkan terkenang saya bacakan Quran. Asal terkenang saya sedekah. Tapi dulu Pak Ustaz, setelah menikah lagi tak ingat saya lagi. Itu pula salah. Ustaz, kalau pemimpin zalim sama rakyat diam saja, tapi kalau rakyat zalim sama pemimpinnya cepat ditindak, apa hukumnya Pak Ustaz? Inna hadaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kamu dulu dibinasakan Allah. Idza saraqa fihi mudhaim. Kalau yang mencuri itu orang lemah, maka dihukum langsung. Wa idza saraqa fihi musyarif. Tapi kalau yang mencuri itu syarif, orang mulia, taraku, maka mereka tinggalkan. Maka jangan sampai ini terjadi, karena tidak hancurlah umat ini. Mana yang ada tuntunannya untuk solawat pada Nabi Muhammad? Pakai Sayyidina atau tidak? Berikut ini, mari kita panggilkan penceramah kita malam ini, Somad. Kira-kira bapak ibu menengok pembawa acara itu, berbisik, ini kok gilo maksudnya. Paling tidak, walaupun benci betul, Bapak Somad, andai tak diakuinya saya Ustadz, ini Ustadz KW ini, kata dia. Bapak Somad, tak apa-apa saya dipanggil Bapak, terserah aja. Panggil bro pun tak apa-apa, bro Somad. Begitu juga dengan Nabi. Jangan kau panggil Nabi, kau macam manggil kawanmu aja. Mat, mat, mat, mat. Ada adabnya. Maka yang paling bagus, Sayyidina. Pernah tak Nabi menyebutnya Sayyid? Dia sendiri yang ngomong. Apa kata dia? Ana Sayyidu waladi Adam. Ana, aku, Sayyid, pemimpin waladi Adam. Seluruh anak-anak Adam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Akulah pemimpinnya. Maka kita menyebutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak fanatik. Yang berselawat pakai Allahumma salli ala Sayyidina, silakan. Yang enggak pakai Sayyidina enggak apa-apa. Tapi yang enggak pakai Sayyidina menyalahkan Sayyidina, yang Sayyidina menyalahkan enggak Sayyidina, akhirnya kelahi gara-gara Sayyidina. Bagus tak usah. Ustaz sendiri, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi jelas ujungnya. Ini kadang solat tarawih tak jelas. Allah, tak apa kata dia. Gara-gara makan pecel sama mie tadi. Assalamualaikum. Ini harus serius membacanya, karena pakai huruf Arab. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Habibun. Nama saya Habib. Waladan, salah baca pula Ustaz. Ismi Habib Wildan, nama saya Habib Wildan. Ana tilmid, I am a student. Aku iki santri. Min ma'had Darul Rahman Jakarta. Jauh. Dari pesantren Darul Rahman Jakarta. Bisa deh keliri. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana cara mempertahankan istiqomah? Yang sulit itu mempertahankan istiqomah. Istiqomah. Yang pertama cara mempertahankan istiqomah, tengok orang cacat. Mohon maaf kawan-kawan yang kebetulan kurang fisiknya. Saya sholat di masjid, saya tengok dia tangannya maaf terbakar, hilang jari-jari. Berdoa lama dia berdoa. Di saat itu seperti ada teguran dalam hati saya. Hai Abdul Somad, kau kukasih tangan sempurna, kenapa doamu cepat? Dia tangannya cacat tapi doanya lama dan tangannya tinggi. Kadang tangan kita utuh, doa di atas paha. Padahal tangan sempurna, letak apa? Orang kalau berdoa di atas paha, itu artinya terserah ya Allah, mau kasih tidak minta paha. Mana ini? Tengok orang cacat. Saya sedang duduk di Masjidil Haram. Saya sedang duduk di Masjidil Haram berzikir. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang anak muda dua orang di samping. Cerita lagi. Saya udah mau marah. Ini anak muda ngangguk zikir aja. Pas saya tengok, dia duduk di kursi roda. Dia duduk di kursi roda, saya tengok kakinya, mohon maaf, lumpuh. Kawan di sebelahnya dia ngobrol. Saya tetap marah dalam hati. Ini sudahlah cacat, kenapa ngobrol? Saya tengok kawan sebelah dia yang mendorong dia buta. Dia duduk lumpuh, yang mendorongnya buta. Menangis saya dari sejak melihat itu, sampai sholat qabliyah, sampai sholat isya, sampai sholat ba'diyah, sampai ke hotel. Kenapa engkau tak bersyukur hai Abdul Somad? Dia cacat, masih bisa berkawan, masih bisa bersahabat, masih bisa sholat, masih bisa bercengkrama. Kau kenapa tak bersyukur? Ternyata menengok orang cacat itu membangkitkan istiqomah. Yang kedua, datang ke rumah sakit. Besok, sekarang jangan. Besok pergi ke rumah sakit, tanya. Kalau datang security nanya, bapak mau kemana? Nengok orang sakit. Ruangan berapa? Semua yang di sini mau kutengok. Nanti menengok orang sakit itu, barulah kita bersyukur. Di sampingnya ada mesin besar pencuci buah pinggang darah tak berfungsi. Waktu itu bersyukur, ya Allah. Tapi nengok orang sakitnya belum bersyukur. Alhamdulillah. Nengok orang sakit gak boleh jujur. Ini terlalu jujur. Wah, ini kutengok 2 Jumat lagi gul nih. Yang ketiga, tengok orang mati. Makanya kalau ada bendera putih, ada orang mati, mampir, tengok. Buka penutup wajahnya, cium sesama laki-laki. Perempuan jangan. Walaupun bini orang, udah mati mengamuk dah. Nah, yang keempat, hadiri pengajian. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Ini berjamaah. Singa hanya akan menerkam serigala yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan kalian memisahkan diri jamaah. Apa yang harus kita lakukan agar hijrah kita sempurna? Saya takut seperti kawan saya yang gagal hijrah. Lalu apa saja yang harus kita... Ini sama, intinya istiqomah juga. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan agar terhindar dari fitnah akhir zaman Dajjal? Pertama, malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Baca ibu, bapak ibu baca surah Al-Kahfi? Alhamdulillah, dari bunyinya sikit nampaknya. Yang kedua, hafal 10 ayat pangkal surah Al-Kahfi. Yang ketiga, sebelum salam baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, supaya kita bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Bagaimana hukum menikah kalau waktu akad nikah pembacaan surat pendek ini tidak benar, kurang sempurna? Membaca syahadat atau surat pendek itu bukan rukun nikah. Rukun nikah itu zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan mahar Al-Quran. Aku terima. Sah. Cukup. Tapi tentu syahadat betul lah. Latihanlah agak 2-3 hari. Asyhadu an la ilaha illallah. Latihanlah. Itulah makanya cari. Ini yang belum nikah nih, carilah yang santri-santri, pesantren-pesantren yang baik-baik. Ustaz, sah atau tidak nikah siri jikalau saksinya perempuan dari si wanita yang dinikahi dan saksi nikah itu beragama Kristen? Mana pula saksi bisa Kristen? Syarat saksi Muslim. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Ulang balik. Tapi perempuannya itu juga. Jangan diulang perempuan lain. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidain adilin. Dua orang saksi yang adil. Saksi yang adil itu sifatnya Muslim, baligh, berakal, tidak fasik. Itulah saksi. Jangan sampai non muslim. Sedangkan orang muslim yang fasik aja bisa tak sah. Bisa hidayah adilin. Adil. Saya ingin tanya, apakah termasuk riba jika kita pinjam duit dari koperasi sebuah pengajian, jika kita bayar ada sedikit bunga untuk mengisi uang kas? Mau seperak dibelah 7, kalau berlebih riba. Pinjam 100, bayar 110, riba. Walaupun yang mengelolanya namanya syariah, walaupun yang mengelolanya namanya majlis taklim, walaupun yang mengelolanya namanya ustaz, maka riba. La ta'kulu riba afam mudha afa. Jangan kau makan riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang bangkit dari kerasukan setan. Kertas terakhir. Jangan ada kertas lagi. Pak Ustaz, saya mau tanya, silakanlah, ini sudah terakhir dah. Bagaimana hukum anak angkat dalam Islam? Mantap. Kalau bapak mau ngangkat anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, supaya nanti waktu dia akil baligh, dia mahram bapak. Kalau ibu mau mencari anak angkat laki-laki, cari keponakan ibu. Kalau nanti dia lajang, dia mahram sama ibu. Jangan ibu kasih keponakan perempuan, nanti awalnya kau udah macam anakku, lama-lama macam biniku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini penting. Mengangkat anak angkat bagus, tapi kalau dia tidak ada hubungan mahram, nanti setelah dia dewasa, ibu tak bisa buka jilbab karena tak mahram, ibu tak bisa berdua-dua nonton karena tak mahram. Maka mesti jaga dengan baik. Yang sudah terlanjur bagaimana? Maka jaga tutup aurat. Jangan di depan dia pakai celana sempit, celana jin, celana hantu, celana setan. Jangan pakai jilbab, jangan pakai, tak pakai jilbab, jangan pakai daster saja, pakai kaos kaki. Masa ke pasar pakai kaos kaki, kena becek lah pakai sepatu bot. Saya berencana mengangkat anak. Mana lebih baik, yang tak ada hubungan darah atau yang lebih baik ada hubungan? Ada hubungan darah. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz. Sama-sama, kembali kasih. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya Pak Ustaz agar mendapat anak yang soleh dan solehah. Kita sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin solehah. Al-Fatihah.